Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berisi tentang permasalahan adab seorang muslim di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan beliau rahimahullah ta'ala yang tidak beliau sebutkan judul padanya, yang mana hakikatnya bab ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan doa ul-akh bi-zahril ghaib, keutamaan mendoakan saudara sesama muslim dengan tanpa pengetahuannya. Dan di dalam bab ini beliau membawakan da'watun ma'thurah, contoh-contoh doa-doa yang diambil dari apa yang didoakan oleh Nabi SAW. Demikian pula doa yang digunakan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga kita bisa memilih dan melihat mana doa yang cocok dengan keadaan kita masing-masing yang telah dicontohkan oleh mereka para salafun shalih. Dan kemarin telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu hadisnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, doa yang beliau panjatkan diantaranya adalah Allahumma tawaffani ma'al abrar wa la tukhallifni fil asyrar walhiqni bil akhyar. Ya Allah, wafatkanlah aku bersama orang-orang yang baik dan jangan biarkan diriku bersama orang-orang yang jelek, dan golongkanlah diriku bersama orang-orang pilihan, orang-orang saleh. Dan tentunya doa ini juga mengandung motivasi dan ajakan bagi seorang hamba untuk dia mujalasatul abrar, memilih teman duduk yang baik, teman duduk yang saleh, karena nam akhir kehidupan yang baik dari seorang muslim itu butuh untuk diusahakan. Tidak hanya dia berdoa, nam karena diantara nam kesempurnaan doa adalah dia dengan mengambil sebab apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya juga dia melakukan sebab untuk bisa mendapatkan apa yang dia minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin diwafatkan dengan orang-orang soleh, maka dia harus berusaha untuk mujalasah, mencari teman duduk yang baik pula, untuk mencari teman duduk dari orang-orang soleh dan menjauhi dan menghindarkan dirinya dari orang-orang yang jelek. Nah, sekarang kita ambil hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-630. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddathana Umar ibn Hafs, qala haddathani Abi, qala haddathana al-A'mash, qala haddathana Syaqiq, qala. Sanad hadis ini sampai kepada Syaqiq. Beliau mengatakan, kana Abdullah yukthiru an yad'a bi ha'ula'id da'awat. Adalah sahabat Abdullah, yang dimaksudkan adalah sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau yukthiru an yad'a. Beliau memperbanyak untuk berdoa biha'ula'id da'awat, dengan doa-doa ini. Doa yang akan disebutkan ini adalah doa yang mencakup berbagai macam bentuk kebaikan bagi seorang hamba, baik untuk urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Oleh karena ini beliau memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa tersebut. Qala Rabbana aslih bainana wahdina sabilal islam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wasrifanna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qa'ilina biha wa atmimha 'alaina rabbana aslih bainana wahai rabb kami perbaikilah keadaan di antara kami wahdina sabilal islam dan berilah petunjuk kami petunjuk kepada kami menuju jalan keislaman wa najjina minadh dhulumati ilan nur dan selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya wasrif 'annal fawahish dan jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ma dhahara minha wa ma batan baik yang nampak maupun yang tersembunyi wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina dan berkahilah bagi kami dalam pendengaran-pendengaran kami penglihatan-penglihatan kami hati-hati kami wa azwajina wa dzurriyyatina dan demikian pula istri-istri kami dan anak-anak kami wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim dan terimalah taubat kami sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang wa ja'alna syakirina li ni'matik dan jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu musnina 'alaiha memuji kenikmatan-kenikmatan yang berasal dari-Mu qa'ilina biha dan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan tersebut wa atmimha 'alaina dan sempurnakanlah kenikmatan tersebut bagi kami. Ini doa yang mencakup yang syamil yang mengandung berbagai macam bentuk kebaikan yang diajarkan oleh beliau sahabat yang mulia sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Rabbana aslih bainana." Wahai Rabb kami, aslih. Naam, perbaikilah keadaan di antara kami. Maka doa ini adalah termasuk doa yang umum. Beliau tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, akan tapi beliau juga berdoa untuk saudara-saudaranya, kaum muslimin secara umum. Aslih bainana, ya Allah perbaikilah keadaan yang ada di antara kami. Karena telah kita ketahui bersama keutamaan seorang yang berdoa mendoakan kebaikan bagi kaum mukminin secara umum, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, maka dia akan mendapatkan dari setiap mukmin dan mukminah itu satu kebaikan. Tentu akan banyak kebaikan yang dia dapatkan ketika dia sering mendoakan ampunan atau doa-doa kebaikan bagi kaum mukminin wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Termasuk di sini aslih bainana, ya Allah perbaikilah keadaan di antara kami. Dan tentunya seorang hamba dia mendoakan bagi saudaranya kebaikan yang ada di antara kaum mukminin, di antara kaum muslimin itu adalah dengan mendoakan kepada mereka supaya mencintai agama dan orang-orang yang memiliki agama Islam. Karena tidak mungkin akan bersatu, tidak mungkin akan baik keadaan di antara kaum muslimin kecuali dengan bimahabbatiddin, mencintai agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki keadaan mereka satu dengan yang lainnya, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi iri dan dengki, sehingga al-umur wal hal keadaan di antara mereka menjadi saleh, menjadi baik. Aslih bainana, perbaikilah keadaan di antara kami. Ketika ada pertikaian, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segera diselesaikan pertikaian yang ada di antara kaum muslimin tersebut. Ketika ada permusuhan, ada perselisihan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera diangkat perselisihan dan pertikaian yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Allahumma aslih bainana. Qala wahdina sabilal Islam. Kemudian beliau juga mengatakan atau berdoa selanjutnya, wahdina sabilal Islam, dan tunjukkanlah kami kepada jalan keislaman. Ayat yang dimaksudkan adalah a'mala hadad din wa ta'atuhu al-jalilah. Nam, tunjukkanlah kepada kami untuk supaya kami mendapatkan taufik bisa mengamalkan ajaran agama Islam. A'mal hadad din, setelah mempelajari agama Islam, mempelajari syariat-syariatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengamalkan ajaran-ajaran tersebut, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ihdina sabilal Islam, jalan keislaman, ayat maksudnya adalah bisa mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Wa ta'atuhu al-jalilah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan agama yang mulia ini. Karena butuh seorang hamba untuk dia bisa mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah, butuh kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang dia paham Al-Qur'an, paham As-Sunnah, akan tapi ketika dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, ilmu yang telah dia ketahui, maka dia tidak akan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga nam, ilmu yang dia miliki tidak berbuah dengan kebaikan. Hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar terucap di dalam lisan, akan tapi jauh dari amalan. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengajarkan kita untuk memohon hidayah, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengamalkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa najjina minaz zulumati ilan nur. Wa najjina ay akhrijna wa abidna minha. Dan selamatkanlah kami ya Allah dari kegelapan menuju cahaya. Najjina maknanya adalah akhrijna wa abidna. Selamatkanlah kami ya Allah ketika kami telah terjatuh di dalam berbagai macam bentuk kesesatan, kesalahan, keluarkanlah kami dari kegelapan tersebut. Wa abidna minha, dan kita ketika kita telah selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan, jauhkanlah kami lebih jauh lagi dari kegelapan-kegelapan tersebut. Naam, sehingga najah an-najah yang terkandung di dalam doa ini, naam, mengandung dua makna. Yang pertama adalah dikeluarkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan. Kemudian yang kedua, ketika keluar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terus-menerus dijauhkan dari kesesatan dan juga kegelapan tersebut. Minaz zulumati ilan nur, dari berbagai macam kegelapan, ayat zulumati syirik wal kufri wal fusuk wal isyan, dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan dan kefasikan, karena itu semua adalah menjadikan seorang hamba tidak bisa melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Minaz zulumati ilan nur, menuju cahaya, ay nurul Islam, nurul Al-Qur'an wa sunnah, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nur yang dimaksudkan adalah ad-din. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya Islam, cahaya ketauhidan, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru auliya'uhumut tawud. Dan kebalikannya, enam orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah para tawud, yukhrijuhum minan nuri ilal zulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Enam, sehingga setelah beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin secara umum, meminta hidayah untuk bisa mengamalkan agama Islam, beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari berbagai macam bentuk mara bahaya dari penyimpangan kegelapan menuju cahaya. Qala wasrifannal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian beliau nam berdoa kembali dengan doa yang lebih khusus, wasrif anna, ya Allah, wahai Rabb kami, palingkanlah kami al-fawahish dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar. Al-fawahish itu adalah jamak dari al-fuhsh. Apa maknanya al-fuhsh? Wahiyal asam allati fahushat wa ghaludat al-qawli minha wal-fi'li. Al-fawahish itu adalah dosa-dosa yang berat dan dosa-dosa yang besar atau keji, baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya perbuatan dosa dan kemaksiatan itu adalah bertingkat-tingkat. As-sayyi'at, naam, perbuatan-perbuatan jelek itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi, yang paling jeleknya adalah al-fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Setelah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di atas Islam, beliau radhiyallahu taala juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan berbagai macam bentuk kesesatan dan juga perbuatan keji dan mungkar. Qala wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala barakah, wa barik lana, dan berikanlah barakah kepada kami, fi asma'ina wa absarina wa qulubina, pada pendengaran-pendengaran kami, demikian juga penglihatan-penglihatan kami dan hati-hati kami. Naam, dan barokah yang dimaksudkan di sini itu mencakup dua perkara. Yang pertama adalah sabatun ni'mah wa baqa'uha. Naam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kenikmatan yang diberikan selama ini itu sabat, terus-menerus ada, wa baqa'uha, dan juga langgeng, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula barokah maknanya yang kedua adalah ziyadatuha wa nama'uha. Naam, bertambahnya barokah atau nikmat tersebut dan juga berkembangnya kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Naam, selain kenikmatan itu ada terus-menerus ada pada seorang hamba, juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kenikmatan tersebut terus bertambah dan berkembang dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Beliau meminta barokah kebaikan yang pertama fi asma'ina, pada pendengaran-pendengaran kami. Jadi ini mencakup al-hissi wal ma'nawi. Adapun yang hissi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pendengarannya itu tetap diberikan kesehatan, bisa mendengarkan dengan baik, tidak mengalami kekurangan sedikit pun. Atau yang ma'nawi, naam, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya pendengarannya selalu digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik, tidak mendengarkan perkara-perkara yang tidak di dalam agama, baik itu dari musik-musik atau perkara-perkara yang mungkar. Qala wa absarina, demikian juga yang berkaitan dengan penglihatan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penglihatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat perkara-perkara yang haram. Naam, juga penglihatannya supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berkurang. Wa qulubina, dan juga hati-hati kami ya Allah, berikanlah barokah kepadanya supaya hatinya bisa menampatkan ilmu yang bermanfaat, bisa menyimpan ilmu yang berbarokah, dan juga bisa digunakan untuk perkara-perkara kebaikan, dan dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa merusak hati, dari penyakit-penyakit hati, dari iri, dengki, hasad dan yang lainnya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa azwajina wa dzurriyyatina. Demikian pula ya Allah, berikanlah barokah kepada keluarga-keluarga kami dari istri dan anak-anak, supaya mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus di dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, menjalankan sunnah, menjalankan ibadah di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jadikan mereka ya Allah sebagai penyejuk mata bagi kami, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa bagi kaum muslimin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, meminta barokah dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa menjadi penyejuk mata bagi keluarganya dan tidak sebaliknya menjadikan fitnah bagi dirinya. Qala wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala, sahabat Abdullah bin Mas'ud, nam seorang hamba yang tentu terkadang terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kesalahan, terjatuh terkadang di dalam kemaksiatan. Beliau mengakui hal tersebut dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, naam tuba alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, asma'uhu al-husna, nama-namanya yang indah. Di antaranya adalah At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Ar-Rahim, Allah Maha pengasih dan penyayang. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, hendaknya ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disesuaikan dengan nama yang akan dia sebutkan di dalam doa. Dia meminta rizki, menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Razzaq, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya At-Tawwab, Ar-Rahim, sehingga ada kesesuaian dari perkara yang dia minta. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna yang dia jadikan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala waj'alna syakirina li ni'matik. Kemudian terakhir beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengakui seluruh kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan yang ada pada dirinya, keluarganya dan anak keturunannya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri segala macam kenikmatan yang datang darimu, musnina biha, yang juga bisa memuji kenikmatan-kenikmatan yang datang dari engkau ya Allah. Karena di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan hati, kemudian yang kedua dengan lisan, kemudian yang ketiga dengan anggota badan. Dengan hati dia harus meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya apa yang dia rasakan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut semua datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia yakini itu, tentunya dia harus ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. qailina biha. Naam, mengucapkan, menceritakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentunya orang-orang yang baik, orang-orang yang dia cintai. Karena kata para ulama, tidak boleh dia menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan kepada orang-orang yang naam memiliki sifat hasad atau memiliki sifat iri dan dengki, karena itu akan menimbulkan kejelekan. Qailina 'alaiha, dia menyebutkan, menceritakan kenikmatan tersebut sebagaimana yang Allah firmankan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun kenikmatan yang telah engkau dapatkan dari Rabbmu maka ceritakanlah. Dan yang ketiga, di antara perangkat dari syukur adalah dia gunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai dia gunakan kenikmatan yang dia dapatkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ja'alna syakirina li ni'matik musnina biha qa'ilina biha wa atmimha 'alaina, dan sempurnakanlah kenikmatan tersebut bagi kami semua ya ya Allah. Nah, ini doa yang syamilun, mencakup bagi kebaikan seorang muslim, baik dari perkara dunianya maupun perkara akhiratnya. Dan ini juga doa yang umum karena mencakup bagi kaum muslimin secara umum, dan tentunya ini adalah doa yang sangat bagus dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Dan masih ada beberapa contoh doa yang lain dari para sahabat, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.